وقال كيف يكون من المؤمنين من يرضي المخلوقين بسخط رب العالمين. Beliau katakan sangat mengherankan. Bagaimanakah seorang muslim, seorang mukmin yang dia itu mau membuat ridha para makhluk tapi dengan sebab-sebab atau perlakuan, tindakan, ucapan yang membuat murka Allah. Jadi yang semacam ini sangat-sangat mengherankan. Dan itu dinamakan dalam syariat dengan mudahana, yaitu berusaha untuk mencari keduniaan, kepentingan materi, dengan walaupun dia membuat sesuatu yang membuat murka Allah SWT. Yang diperintahkan itu mudharah, yang dilarang itu mudahana. Jadi karena dia itu suka memberi kita, akhirnya kita tidak marah ketika dia itu orang, ketika dia itu ngerumpiin orang, ketika dia itu ngomongin orang dan sebagainya, kita diam saja. Nah itu yang namanya mudahana itu. Itu berbahaya sekali. Karena itu telah berarti dia telah berusaha mencari ridhonya makhluk sementara dengan suatu perbuatan yang membuat murka Allah SWT. Beliau katakan, kaifa, bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa demikian? Karena bagi orang-orang dekat pada Allah, seperti Al-Habibullah Haddad, seperti para ulama, para salihin itu, mereka merasa heran, kok bisa? Emang orang itu bisa berbuat apa? Kok sampean kita itu mau melakukan sesuatu untuk mencari ridhonya manusia dengan melakukan sesuatu yang membuat murka Allah? Emang kita digaji berapa? Emang kita dikasih apa? Emang dia itu sebanding dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita? Sama sekali tidak. Yang memberi makan kita siapa? Yang memberi kehidupan kita siapa? Yang memberikan orang tua begitu mengasihi kita siapa? Yang memberikan segala kenikmatan yang terlintas maupun yang sudah kita alami, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi, siapa yang memberikan itu semuanya? Apa yang diberikan oleh manusia? Bahkan kalau ada manusia baik kepada kalian, ada manusia menyelamatkan kalian, ada manusia yang memberikan kemanfaatan kepada kita, maka kita tanyakan, yang menggerakkan dirinya, yang melintaskan dalam hatinya suatu lintasan untuk membantu kita, siapa dia? Semuanya dari Allah. Nah, oleh karena apa gunanya? Jadi kita mempertimbangkan manusia itu di dalam kita berbuat sesuatu kebaikan ataupun suatu keburukan sangat-sangat tidak elok, sangat-sangat tidak pantas. Kenapa? Karena manusia itu tidak sesuai dengan harapan. Manusia itu makhluk, manusia itu membutuhkan rahmat Allah, sama seperti kita membutuhkan rahmat Allah. Manusia itu sifatnya itu membutuhkan, selalu butuh dan selalu butuh. Allah Ta'ala tidak membutuhkan siapapun. Bagaimana kita itu berharap kepada makhluk yang membutuhkan, sementara kita juga butuh, sementara orang itu juga butuh? Berarti kan kita telah menyibukkan seseorang yang sudah kadung sibuk. Orang sibuk disibukkan, bisa membantu. Orang yang sudah sibuk dengan pekerjaannya yang banyak, harapannya, angan-angannya, kemudian kita sibukkan dengan angan-angan dan harapan kita, bisa. Nah, oleh karenanya, gak ada bedanya. Gak ada bedanya kalau kita itu melakukan sesuatu gak enak sama dia. Dia siapa? Manusia. Gak ada gak enak. Tapi gak enak kepada Allah, iya, silahkan. Dan nanti, biasanya selamat. Udah itu kita tahu sudah, oh selamat itu hukumnya haram ya, gak boleh. Gimana dong kalau kita gak selamat, nanti dikasangkanya sombong. Biarin aja dibilang sombong. Emang orang itu memberikan apa untuk kita? Dia menentukan jodoh kita, Allah menentukan jodoh kita. Dia cuma sebab, semuanya sebab. Nah, lebih baik kita pertimbangkan Allah dan Rasulnya ketimbang kita mempertimbangkan manusia dan makhluknya. Jadi gak ada pertimbangan makhluk, gak ada. Apalagi sampai berbuat, ketika kita berbuat kebaikan, gak enak. Kenapa? Sama orang gak enak. Orang tuanya nyuruh, bawa terasi ini ya ke sana. Bawa terasi, malu ah. Bawa kresek, malu. Suruh orang tua malu. Malu sama siapa? Sama manusia. Nah, ini adalah sebuah pertimbangan yang sangat salah. Karena apa? Karena untuk mendapatkan ridha Allah, sampai-sampai kita akan meninggalkan suatu perbuatan tersebut dengan hanya karena kita malu kepada manusia. Manusia gaji kita berapa emang? Kita mau keluar gak enak ah, malu sama orang. Ah, emang dia gaji berapa sama kita? Sampai kita gak enak sama dia. Nah, jadi bukan pada tempatnya. Yang harus kita perhatikan Allah, yang harus kita pertimbangkan Allah, yang harus kita jadikan barometer Allah, yang harus kita ambil dan pantik cintanya, ridhonya, kerinduannya Allah. Manusia, manusia tidak bisa berlaku apa-apa. Manusia semuanya dari orang tua, guru, suami, anak, semuanya itu tergantung siapa? Allah. Tergantung Allah. Allah yang menggerakkan. Ngapain kita itu meminta sama mereka? Minta aja sama Allah langsung. Nah, sekarang kan banyak orang yang dia itu mau mencari simpati, mau mencari perhatian, mau berbuat sesuatu yang sifatnya sensasi. Untuk apa? Memantik perhatiannya manusia kepada dirinya. Buat apa? Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran, فَإِنَّ الْإِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Yang namanya kemuliaan datangnya dari Allah, bukan daripada manusia. Allah yang memberikan. Walaupun dia itu seorang hamba biasa, manusia biasa, tapi kalau Allah berkehendak, Allah mencintainya, maka dalam waktu yang sekejap dia akan menjadi seorang yang ternama dan terkenal. Lihat bagaimana sifat seorang yang dikasih oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. إِذَا حَبَّ اللَّهُ عَبْدًا. Jadi sini intisarinya di dunia ini. إِذَا حَبَّ اللَّهُ عَبْدًا. Kalau sudah Allah cinta pada seorang, nada Jibril, ya Jibril, إِنِّي أُحِبُّهُ وَقَالَ لَهُ. Wahai Jibril, aku mencintai orang ini. Fa'ahibbu. Wa'alin fisama anni uhibbu fa'ahibbu. Wahai Jibril, kalau sudah Allah mencintai seseorang, maka Allah memanggil Jibril. Lalu maka Jibril katakan, Allah Ta'ala berkata kepada Jibril, ya Jibril, aku telah mencintainya. Cintailah dia. Dan umumkan kepada penduduk langit semuanya untuk mencintai dia. Kemudian, Allah Ta'ala memerintahkan Jibril, Jibril, uhbud ila sama, turunlah ke uhbud ila ardi, turunlah ke bumi. Wa'til qabula fi qulubil ibad ilaihi. Jadikan semua hamba itu tunduk kepadanya. Semua hamba itu tunduk kepadanya. Nah, itulah artinya ittansurullah yansurkum. Ya dunya ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Jadi kalau sudah Allah Ta'ala mencintai seseorang, yang kita harus pantik cintanya itu bukan suami. Ngapain? Suami manusia biasa. Bisa apa suami? Gak bisa apa-apa. Kalau Allah berganda suaminya itu, orang yang jahat, jahat. Orang yang baik, baik. Dia cinta kepada kita. Paham? Sehidup dan semati. Dia dibikin seperti itu oleh Allah Ta'ala. Semua Allah yang menggerakkan, bukan kita. Bukan dia. Yang memberikan kesenangan kita, Allah, bukan manusia. Semua itu adalah sebab. Oleh karenanya, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, إِذَا سَمَعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَيَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ سَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Kalau seluruh manusia, bahkan seluruh jin bersatu padu untuk memberikan satu kemanfaatan kepada seorang manusia, jika Allah enggak berkehendak, tidak akan terlaksana. Begitu pula sebaliknya, kalau seluruh manusia, seluruh jin ingin memberikan suatu kemadharatan kepada kita, kalau Allah tidak berkehendak, juga tidak akan terlaksana. Jadi semua itu tergantung pada siapa? Allah. Bukan tergantung pada manusia. Tergantung pada Allah. Oleh karenanya, Allah ada mengatakan, kaifa, bagaimana mungkin seseorang itu sampai untuk mendapat keridhaan makhluknya, sampai-sampai dia itu mengorbankan tindakannya, lintasannya, niatannya, apapun yang ada pada dirinya, yang itu semua memantik dan membuat murka Allah SWT padanya. Berbohong untuk apa? Supaya dia senang kepada kita. Kemudian kita diam saja ketika dia berbuat dosa, padahal itu semuanya akan buat murka Allah SWT. Ini yang semacam ini merupakan suatu pekerjaan yang mudahana. Semoga kita dijauhkan daripada sifat mudahana. Waqala radhiyallahu anhu, al-adatu idza rasakhat nasakhat. Yang namanya kebiasaan itu, kalau sudah menancap pada diri manusia, maka dia itu tidak mungkin akan bisa dilupakan. Artinya apa? Segala sesuatu itu tergantung kepada kebiasaan. Oleh karenanya kebiasaan itu dalam syariat sangat dipertimbangkan dan diperhatikan. Termasuk daripada pola didik yang diatur dan diterapkan dalam syariat ini adalah apa? Pola kebiasaan. Itu pertimbangan. Kenapa? anak kecil yang masih mumayyiz, yang baru berumur 7 tahun diperintahkan oleh syariat untuk berpuasa, kalau puasa itu sampai duhur, ya kan? Ingat dulu kita puasa apa namanya? Puasa beduk. Itu kalau mumayyiz kan. Kalau belum mumayyiz, puasa apa? Puasa sapi, habis makan diusapi gitu. Ya kan? Nanti umur 10 tahun kita puasa penuh. Ya kan? Nah, kenapa dibiasakan semacam itu? Kenapa ketika seorang itu berumur 7 tahun diperintahkan untuk sholat? Umur 10 tahun, gak sholat, kita pukul. Padahal kan belum balik. Karena apa? Kebiasaan. Kebiasaan itu kalau sudah terbiasa seseorang, maka kita akan meninggalkannya itu seperti orang meninggalkan kewajiban. Dan yang semacam itu adalah pola didik yang paling berhasil untuk merubah karakter seseorang dan membuat karakter seseorang seperti yang diinginkan oleh si pendidik. Kebiasaan. Ada seseorang yang dia itu biasa mengangkat sapi. Dia senang sama sapinya. Sapinya baru melahirkan anak. Anak sapi kan kecil. Dia gendong. Baru di atas punggungnya. Digendong. Kecil, bisa kan? Setiap hari dia gendong. Pasti kan bobotnya tambah. Tambah tidak bobotnya? Tambah bobotnya. Tambah hari, tambah seminggu, tambah bulan, tambah. Sampai besar, masih bisa digendong sama dia. Kenapa? Kebiasaan. Nah, jadi kalau orang sudah terbiasa melakukan suatu kebiasaan, maka dia itu kalau meninggalkannya itu seperti meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau dia sudah terbiasa melakukan suatu kebiasaan, maka kalau dia tidak melakukannya, dia akan merasa kepikiran. Kalau dia itu selalu sudah biasa melakukan suatu kebiasaan, maka kebiasaan apapun dia lakukan, yang orang lain dianggap sesuatu yang berat, bagi dia bukan berat, enteng. Nah, itu pola didik kebiasaan itu membiasakan diri sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan lanjutnya menjadi sebuah karakter pada diri manusia. Itu harus dijalankan oleh seorang pendidik kepada anak didiknya. Memang, coba lihat anak pondok itu. Anak pondok itu kan bangunnya kapan? Sebelum subuh. Bukan cuma waktu Ramadan saja mau sahur mereka. Tapi walaupun bukan Ramadan, mereka jam 3:30 sudah bangun. Sholat apa? Tahajud, ya kan? Nanti sholat subuh, habis sholat subuh baca wirid sampai jam berapa? Sampai jam 6:30. Bayangkan, habis sholat sunnah baca wirid sebelum subuh, sholat subuh habis subuh baca wirid, baca Wiridul Latif, baca wirid sakran, baca Yasin, sampai isyrok sholat 2 rakaat, lalu kemudian mereka itu sholat taklim dari 11:30 dari jam 7:30. Sampai jam 12. Udah itu jam 2 masuk lagi umumnya. Sampai jam 5. Kemudian habis maghrib, mereka baca rotib hadad. Lalu ada taklim lagi. Kuliah maghrib. Sampai isya jam 8. Karena jam 9. Habis jam 9, sholat isya. Makan, baru jam 10 tidur. Kok bisa ya? Nah gitu. Coba orang luar sana suruh begitu. Hah? Luar biasa kan? Nah kalian saja. Yang pernah ada dulu Sidogiri itu merasa. Pondok Dalwa ini NU apa enggak sih? Jadi persempat diragukan. Dalwa ini NU enggak? Pokoknya kan pondoknya Habaib, pondok Arab. Gitu. Disangkanya pondok Arab itu kayak gimana? Gitu. Akhirnya diutuslah salah satu gurunya untuk meneliti di pondok. 3 hari 3 malam di pondok sini. Begitu pulang dia ngelapor sama kiainya. Dia berkata kepada kiainya, "Kiai, ternyata Dalwa itu lebih NU dari kita." Pem, kenapa demikian? Ya, semua NU dibaca di sini. Bahkan yang nggak dibaca di sana dibaca di sini. Nah, jadi artinya bahwa orang NU di luar sana ke sini belum tentu dia bisa. Nah, jadi anak pondok itu memang sengaja seperti itu. Untuk apa? Membiasakan, mendisiplinkan. Sehingga kalau ngundang anak pondok, kasih makanan yang nggak enak, biasa. Kalau kasih makanan enak, hati-hati, cepat habisnya. Kenapa? Kebiasaan. Nah, itu kebiasaan. Ustaz dulu waktu belajar di Madinah, alhamdulillah. Saya lagi Ustaz bilang, tahadusan. Fa'amma binikmati rabbika. Nah, itu bukan sombong. Rasulullah juga bilang, tahadusan. Adam famadunahu tahtaliwa iyaumal kiamah. Ana sayyidu waladi Adam, wala fakhar. Walau parah itu artinya anda enggak sombong, ya. Fem, tahdusan binikmah. Untuk supaya memotivasi yang lainnya, ayo coba siapa di antara kita yang bisa, di antara kalian yang bisa menyamai Ustaz, silakan ayo. Fem, ayo. Maksudnya begitu, menantang aja muridnya Ustaz biar termotivasi. Fem, Ustaz alhamdulillah selama di Madinah itu, enggak pernah ngobrol 10 menit, enggak pernah. Ngobrol sampai 10 menit, enggak pernah. Kalau semua itu lakukan Ustaz, itu bakal nyesel-nyeselnya itu sampai seminggu lamanya enggak hilang. Dari saking luar biasanya belajarnya pada waktu itu. Sehingga wala fahar juga, paham? Nah, jadi saingannya Ustaz cuma berapa orang aja. Paham? Dan alhamdulillah saingannya Ustaz di bawahnya Ustaz gitu. Ya silakan tanyakan, tanyakan sama teman-teman Ustaz gitu. Nah, artinya apa? Karena Ustaz tercipta sebagai orang yang harus jadi nomor 1, enggak mau nomor 2, nomor 3. Bagi yang seperti kalian nomor 100 berapa enggak mau. Paham? Harus nomor 1. Kenapa? Hidup di kesempatan sekarang. Enggak ada nomor 2, enggak ada kesempatan 2 kali. Sekarang waktunya. Mau jadi yang baik sekarang waktunya. Mau jadi yang paling baik akhlaknya sekarang waktunya. Mau jadi yang paling sabar sekarang waktunya. Enggak ada lain, sekarang waktunya. Siapa yang tadi kita memantik perhatian Allah, ridho Allah, cinta Allah, maka dia akan menggenggam. Enggak tergantung, enggak nempel sama orang tua, enggak nempel kepada guru, enggak nempel kepada siapa-siapa. Yang mencari kemuliaan itu siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Pikirkan untuk kita sendiri. Paham? Kenapa? Wa tilkal ayyam mudawilha bainan nas, sebagaimana mereka telah menjadi sejarah yang abadi, tidak mungkin dilupakan dari sejarah dunia ini. Kita pun juga seperti itu. Kita akan menjadi sejarah. Walaupun sejarah kita itu pasti, pasti kalau enggak dikenang oleh banyak orang, dikenang oleh sebagian orang. Kalau dia itu orang biasa, orang awam, ya mungkin kenang oleh keluarganya, tetangganya, detolannya, temannya. Kalau dia orang besar, seorang presiden, dia akan kenang oleh masyarakatnya. Siapa yang tahu dengan Presiden Jokowi misalnya. Semuanya tahu. Ya kan? Akan menjadi sejarah. Terus akan terukir. Presiden ke-7. Ya kan? Ke-7 bukan 6. Ke-7 adalah Presiden Jokowi. Gak mungkin kita lupakan. Sebelumnya Presiden Jokowi siapa? Sebelumnya SBY siapa? Sebelumnya Megawati siapa? Sebelumnya Gus Dur siapa? Sebelumnya Habibie siapa? Sebelumnya Soeharto siapa? Sebelumnya siapa? Ah. Tahu. Tahu. Sejarah gak mungkin bisa dilupakan. Gak mungkin bisa dilupakan. Kita akan menjadi sebagian sejarah itu. Terserah. Kita mau dibikin kenang, dikenang oleh sebagian orang, oleh semua orang. Bisa. Bagaimana caranya dekatkan diri pada Allah? Allah satu-satunya tidak ada dua-duanya. Allah satu. Esa. Tidak ada duanya. Artinya apa? Kalau satu Allah yang diketahui oleh makhluk ini sudah mengetahui kita. Allah yang satu ini telah mengenal kita. Allah yang Maha Esa ini telah mencintai kita. Maka semua manusia yang semuanya berada di dalam genggaman Allah Ta'ala akan dirubahnya seperti yang diinginkan Allah Ta'ala. Oleh karena Allah Ta'ala mensifatkan para awliyanya itu dengan lahum ma yasha'una inda rabbihim. Jadi mereka itu mau berlaku, memperlakukan apapun, menginginkan apapun, mau bertindak apapun di sisi Allah Ta'ala itu bisa. Kenapa? Orang dicinta, orang yang dimuliakan, orang yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga apa? Semuanya dimudahkan Allah Ta'ala. Semua urusannya digampangkan. Ambil satu contoh. Di Bangil ini ada seorang karomah, seorang wali Allah min awliyaillah, namanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang ada di Sangeng. Dia salah satu cucu Nabi, keturunannya Abdul Haddad, yang mengarang kitab ini. Keturunan yang ketujuh, cucu ketujuh dia. Beliau ini seorang yang sangat keras. Gak bisa lihat kebatilan, kemungkaran. Siapapun dia, yang melakukannya pasti tegur. Suatu waktu dia melihat ada istrinya, dulu itu Menir. Menir itu yang jadi camat dari Belanda gitu. Dia naik yang kuda sama tempatnya itu apa? Dokar, bahasa Jawa ini dokar. Tapi bahasa Indonesia apa? Delman, bahasa Jakarta nya Delman. Bahasa Indonesia nya apa? Hah? Kereta kuda. Sudah, pokoknya itu sudah. Pem, nggak pakai jilbab. Nggak pakai jilbab. Langsung dikejar oleh Allah Haddad, kemudian tempat kudanya itu dibanting. Ini istrinya siapa? Menir. Enggak takut dia. Oh marah. Disampaikan. babak belur, dia luka-luka kan. Sampai pada suaminya, oh ini harus dikasih pelajaran, harus disidangkan, kalau tidak dipenjara. Hanya ditentukan hanya, hari-hanya dia akan disidang. Sesuai dengan surat yang diajukan kepadanya, dia datang. Orang sudah siap, Belanda-Belanda sudah siap, antek-anteknya sudah siap, duduk di tempatnya. Begitu dia masuk, datang, masuk ke ruangan, langsung lari semua terbilik-bilik. Kenapa? Karena mereka semua melihat Al-Habibullah Haddad masuk dengan dua singa tidur di sampingnya. Singa tinggi besar. Nah, itu kalau baca urat sakran seperti yang kita baca tuh setiap pagi, nah, itu insya Allah dijaga oleh dua macan harimau. Nah, tapi nggak bisa dipraktekkan. Nggak bisa bilang mana harimaunya, mana. Nggak bisa. Ketika dia itu membutuhkan, dia datang. Mereka lari semua. Lu katanya mau disidang, mana? Kenapa kalian lari? Tambah berdekat, tambah lari. Tambah berdekat, tambah lari. Udah dia pulang lagi ke rumah. Nah, itu loh. Sampai sekarang pengadilannya itu pengadilan agama, pengadilan negeri yang ada di Bangil. Bangil situ pengadilannya. Kejadiannya itu di situ. Nah, jadi ini orang kalau sudah dekat pada Allah Ta'ala, enggak ada mustahil. Imam Nawawi yang mengarang kitab Minhaj, yang mengarang kitab Syarah Minhaj yang 24 jilid itu. Yang mengarang Hizb Nawawi, Imam Nawawi itu pernah suatu waktu dizalimi oleh raja. Madrasahnya itu digusur. Marah Imam Nawawi. Marah enggak terima, panggil oleh raja. Kenapa dia enggak terima? Orang dia itu bawa kekasan. Mentang-mentang dia raja, datang apa dipanggilnya, mau menghinakannya maksudnya. Datang dia. Begitu datang, itu kan permadannya itu terbuat dari kulit binatang-binatang. Begitu dia masuk itu langsung permadani itu berubah menjadi seperti bentuk asalnya. Dan dia datang mau menerkam kepada raja itu. Imam Nawawi mengatakan, tidak. Tapi kembalilah kamu seperti asal. Hanya kembali lagi. Sampai akhirnya raja itu minta maaf kepada dia. Tidak ada mustahil. Tidak ada mustahil. Gitu. Yang semacam itu kan karomah. Orang sihir juga bisa seperti itu. Itu bukan karomah yang paling tinggi. Karomah paling tinggi itu kalau semua ada orang nakal, ada orang yang banyak dosanya, ada orang yang tidak terkarakter dengan karakter agama, masuk pondok, tadinya orang yang syar, tadinya suka pacaran, tadinya suka chattingan dan sebagainya, masuk pondok berubah. Nah, itu karomah yang luar biasa itu. Nah, itu karomah yang luar biasa. Nah, tapi kalau karomah ada makanan, ada kue, ada ini, semua juga bisa, eyang-eyang juga bisa. Nah, tapi karomah yang tertinggi itu adalah seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, kebiasaan itu harus diterapkan dalam diri kita. Kita membiasakan diri. Waktu saat belajar di Madinah, saat tidur itu 4 jam. Jam 2 sampai jam 4 malam. Jam 2 sampai jam 4 malam. Subuhnya itu jam 5:30. Jadi jam 2 sampai jam 4 malam. Kalau siang itu jam 11 sampai jam 1. Selain itu, nulis, talkhis, baca, belajar, terus begitu. Sehingga apa? Pertama kali waktu saat itu menerapkan jadwal ustadz yang sangat mengikat itu, kepala pusing. Bayangkan biasanya tidur 6 jam, 8 jam, ini 4 jam cuma. Malam biasanya tidurnya itu jam 10, jam 2 baru tidur. Jam 4, bangunnya biasanya jam 5:30, jam 5, ini jam 4 sudah bangun. Sehingga apa? Pusing. Nah, yang bikin pusing itu bukan kita, setan itu bikin pusing. Kenapa? Begitu kita lawan, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, akhirnya apa? Terbiasa. Kalau udah terbiasa, mau tidur lagi, bukan waktunya tidur, nggak bisa. Nah, jadi semua itu dari kebiasa, jangan dimanja. Artinya, jadi manja. Nah, kalau dimanja, sekarang kok udah bangun sih, belum waktunya dibangun, nanti pusing lo, pusing lo. Ah, itu setan tuh yang bilang. Makanya pusing beneran. Nah, jadi jangan percaya, itu setan. Lawan. Nah, itu artinya mujahad itu betul-betul jahid. Man lam yujahid lam yusha syahid. Barang siapa yang tidak mujahadah, dia tidak akan melihat, menyaksikan segala hal yang gaib daripada hal-hal yang diberikan Allah Ta'ala kepada para awliya. Akhirnya kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua termasuk yang biasa bermujahadah, biasa berakhlak yang baik, sehingga kita mempunyai karakter-karakter yang baik dan sempurna sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan bimbingannya, sesuai dengan anjurannya, sesuai dengan syariatnya. Al-Hadini yang kunyati salli hawa alamana rasul salli al-Fatihah.